Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Adapun lafadznya ini adalah lafadz Ibnu Hibban. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bitamris sadaqah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepada beliau kurma-kurma sedekah maka kemudian tanawalahu Al-Hasan Ibnu Ali falakaha biasa anak kecil Al-Hasan Ibnu Ali yang ketika itu masih kecil karena memang lahir di tahun yang ketiga Hijriah, tahun tiga Hijriah lahir. Sehingga di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ketika meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam, berumur sekitar 8 tahun atau 7 tahun. Sedangkan kejadian ini sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas usia tersebut adalah usia mumayyiz. Al-Hasan Ibnu Ali masih mengingat kejadian tersebut. Ketika dewasanya maka sebagaimana anak kecil dengan kepolosannya meraih kurma sedekah tersebut Kemudian falakaha, maka kemudian dimasukkan ke mulut. Refleks dari seorang anak normal. Ada makanan, kemudian dia meraihnya, apalagi makanan tersebut dibawakan kepada kakeknya. Berarti bukan curian punya kakeknya. Maka kemudian meraihlah dengan tangannya Al-Hasan bin Ali ini. Falakaha, langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia kunyah kurma tersebut. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hal tersebut langsung beliau mengatakan kepada Al-Hasan Ibn Ali, "Kih, kih." Bisa juga dibaca kah, kah. Nah, mau dibaca kah atau kih, boleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Hasan Ibn Ali, "Kih, kih." Fanaza'aha, dalam riwayat yang lain, naza'aha. Nabi mengatakan, muntahkan, muntahkan. Sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan jarinya ke mulut Al-Hasan bin Ali, naza'aha, mengambilnya. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya. Nah, maka ditanya oleh sahabat yang lain yang melihat ketika itu kejadian tersebut, malaka ala hadha sobi, memangnya salah apa sobi tersebut, anak tersebut? Sampai engkau menzajernya demikian keras ya Rasulullah, sampai engkau menegurnya dengan teguran yang demikian. Nah, ya sudah masuk mulut. Ya mbok, sudah cuma satu. Ya cuma satu. Nah, sudah masuk mulut lagi. Ya sudah. Nah, kenapa sampai seperti itu? Nah, sampai kemudian diperintah untuk muntahkan sampai naza'aha. Nah, diambilnya dari mulutnya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna la na'kulu shadaqah." Sesungguhnya kami la tahillu lana shadaqah. Tidak halal bagi kami harta sedekah. Tidak halal bagi Rasulullah dan keluarganya. Nah, enggak boleh. Nah, di riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Hasan bin Ali, "Amma alimta annana la tahillu lana sedekah?" Tidakkah kamu tahu bahwasanya kita ini tidak halal untuk memakan harta sedekah. Nah, anak polos enggak tahu. Hasan bin Ali enggak tahu. Nah, enggak tahu kalau seandainya itu tidak diperbolehkan. Masih kecil. Nah, Tapi bukan kemudian itu menjadi uzur. Kemudian perkara tersebut didiamkan. Anak kecil wae lho arti mbok wis. Juga mung siji wae kok wis mlebu meneh. Ya Nabi sallallahu alaihi memberikan sebuah tarbiyah pendidikan. Nah, yang ini diamalkan oleh mereka para salaf, yakni ta'widu sibyan al-khair, membiasakan anak untuk melakukan kebaikan, wa adamu ta'widu sibyan asyarr. Jangan sampai membiasakan anak itu melakukan kejelekan, walaupun sekali, cuma sekali aja. Ya sudah, biarin. Enggak. Walaupun sekali, Nabi melarangnya. Nah, memberikan terbiah, jangan sampai perkara yang seperti ini terbiasa. Nah, sehingga para salaf yang kemarin kita sebutkan, kalam Ibnu Qudamah, memang benar-benar kalam beliau diambil istimbatnya dari perbuatan Rasulullah SAW. Nah, jangan membiasakan anak dengan kejelekan. Nah, terbiasa dalam kejelekan, nasya alaih, akan tumbuh dewasa di atas kejelekan tersebut. Terpatri nanam. Ini Nabi ini gers. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh bentuk dari gers menanam kebaikan. Nah, supaya kebaikan tersebut tertanam pada anak-anak. Nih contohnya ini. Nah, gak cuman sekedar memberitahu, tapi mengikuti pada langkah-langkahnya ketika terjatuh ke dalam kesalahan langsung diperbaiki. Inilah yang namanya harus menanamkan kebaikan pada diri anak-anak. Yang ini luar biasa diingat terus sama Al-Hasan Ibn Ali, kejadian tersebut. Nah, bukan kemudian dilupakan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarbiyahnya masih diingat oleh Al-Hasan Ibn Ali sampai dewasanya. Nah, sehingga di sana ada riwayat yang menyebutkan hadisnya sahih. Al-Hasan Ibn Ali ditanya, "Ma tadhkuru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang kamu ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini kejadian ketika kecil. Nah, Al-Hasan Ali. Nah, ini ketika sudah gede ditanya, matadkur, apa yang kamu ingat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, baru Al-Hasan Ali menyebutkan, nah, adkuru anni akhudhu tamrotan min tamris sadaqah. Aku ingat dulu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika aku mengambil kurma sedekah. Nah, maka kemudian ku masukkan ke mulutku, maka Nabi naza'aha, mengambilnya. Nah, dengan jarinya. Nah, diingat sampai dewasa, tarbiyah yang bagus tersebut, peringatan. Nah, teringat, terpatri pada diri anak, tertanam. Ini namanya gharas. Nah, menanamkan kebaikan tersebut pada diri anak. Nah, bahasanya perkara tersebut tidak boleh. Nah, nah, ini mal sedekah. Harta sedekah, apalagi kalau seandainya itu adalah malu saraqah. Harta hasil pencurian. Nah, yang di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu sariq. Allah melaknat pencuri. Nah, Allah melaknat pencuri. Apa makna laknat ya? Dijauhkan dari rahmatnya. Nah, Allah melaknat pencuri. Yasriku baydatan fatuqta' yaduh. Yasriku hablan fatuqta' yaduh. Nah, Allah melaknat seorang pencuri. Dia mencuri telur, kemudian dipotong tangannya. Dia mencuri tali, kemudian dipotong tangannya. Nah, maknanya bukan mencuri telur, kemudian dipotong. Nah, karena memotong tangan, hukuman had. Ada batasannya, la qata ila fi rubu' dinar. Nggak ada memotong tangan kecuali pada rubuk dinar, seperempat dinar. Nah, seperempat dinar. Nah, satu dinar itu 4/4 gram emas. Satu dinar itu 4/4 gram. Berarti bro, 4,25 gram. Emas. Nah, kalau rubuknya seperempatnya, berarti 1 gram lebih lah. Nah, 1 gramnya piro? 100.000. Nah, sekarang berapa? 900. Atau 1 juta? Nah, sudah kena itu. Kotak. Kena had. Berarti termasuk kabirah. Nah, dosa besar. Nah, ini batasannya. Lalu apa maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Yasriku baydatan fatuqta' yaduh. Dia mencuri telur kemudian dipotong tangannya. Nah, awalnya nyolong telur. Ini maksudnya. Awalnya mencuri telur kemudian dia terbiasa dengan perbuatan mencuri tersebut, akhirnya menyeretnya kepada pencurian-pencurian yang lebih besar. Terus, awalnya nyolong endok. Nah, sesuatu yang mungkin remeh, wala seming endok weko. Penah cacilik weko. Loh. Nah, ya awalnya endok, engko sosis saya gede. Nah, akhirnya menyeret dia perbuatan yang mencuri dari yang kecil tadi. Membawa dia kepada perbuatan yang besar sampai masuk pada had. Awalnya telur akan tapi sampai pada jutaan yang diambil. Seperempat dinar tadi. Satu jutaan. Sekitar itulah. Nah, awalnya yang telur. Yasriku hablan fatuqta' yaduh. Mencuri tali. Nah, tali ya piro. Tapi ternyata perbuatan tersebut dibiarkan. Akhirnya terbiasa. Kemudian menyeret dia pada perkara pencurian yang lebih besar. Sampai pada batasan had. Nah, sampai pada batasan had. Jutaan. Nah. La'anallahu sariq. Allah melaknat seorang pencuri. Ini berbahaya. Nah, lalu Nabi aja cuma sedekah. Nah, cuma satu. Itu juga karena Hasan Ibn Ali itu enggak tahu. Nah, Hasan Ibn Ali enggak tahu. Nah, kalau itu perkara yang tidak boleh, wajar, polos. Begitu ada makanan, anak kecil langsung meraih. Diambilnya kurma tersebut, langsung dimasukkan ke mulut. Ya perbuatan anak-anak. Kayak gitu. Nah, tapi bagaimana coba di situ? Kemudian Nabi SAW langsung ketika itu kontan. Nabi langsung menegurnya, kih, kih. Nah, Ini zajar yang kalau dalam bahasa Arab ini kih ini luar biasa ini. Lumayan agak keras ya, tegas. Makanya intonasinya tak tinggikan. Kih, kih. Bukan tulisannya kih. Kih. Bukan. Oh ini enggak menzajar ini, bukan menegur. Kih. Nah. Keluarkan, keluarkan. Nah. Jangan sampai terbiasa. Nah, dengan perbuatan jelek akhirnya menjadikan dirimu menyesal di masa yang akan datang. Nah, dari telur sampai melebihi batasan had, dari tali sampai batasan had, jaga ini. Makanya di sana mereka para salaf al-imam al-Qayyim rahimahullah ta'ala sudah berlalu pelajarannya juga. Sudah diajarkan kepada kita semua oleh sebagian asatidah kita di sini. Tuhfatul Maulud. Nah, bagaimana Imam al-Qayyim memberikan nasihat supaya membiasakan anak kita ini bukan mengambil tapi memberi. Nah. Mengambil, walaupun alasannya apa mengambil, jangan namanya biasa mengambil. Nah, tapi biasakan anak kita untuk memberi, kasih. Nah, coba beri temennya. Nah, kasih pada teman antum itu, nak, ini. Nah, mendidik dia, membiasakan. Nah, Nabi kita, contoh langsung. Diingat terus oleh Al-Hasan bin Ali. Pendidikan ketika kecil diingat di masa gede. Bukan hanya masalah ini saja. Al-Hasan bin Ali mengingat pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan masih ingat pembahasan doa kunut witir. Doa kunut witir sampai Al-Hasan bin Ali mengatakan, Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa kunut. Nah, Nabi mengajariku doa kunut. Kapan ngajarinya? Ya ketika masa Rasul hidup, masih kecil Al-Hasan bin Ali. Tapi masih ingat ketika dewasa, gede, disampaikan sama yang lain, diajarkan. Nah, Nabi tarbiyah di masa kecil, jangan kemudian diremehkan, jangan kemudian muncul pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Masih kecil udah biarin aja, masih kecil udah. Nah, tapi ya jangan ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang ini sudah masih kecil, longgar. Ada yang ketat sekali, keras. Enggak, sesuai. Nah, sesuai dengan yang dibimbingkan oleh syariat Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh mereka para salaf. Nah. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Jangan dibiarkan. Nah, anak-anak masih bisa dirubah. Anak-anak masih bisa. Sebagaimana kemarin disebutkan, jauharah sadijah. Dia itu mutiara yang masih polos dia. Kalau emas itu masih emas gelondongan. Hah? Masih bisa dibentuk, masih bisa diukir. Mau diukir kemana? Nah. Diukir ke bentuk yang bagus, yang indah. Masih bisa. Nah, justru pembentukan di masa kecil itu susah. Hilangnya. Nah, bagaimana sudah kita sebutkan. Al-hifdu inda sigar. Kanaqsi alal hajar. Nah, mengajari anak menghafal di waktu kecil itu seperti... mengukir di atas batu. Batu diukir ya enggak hilang ya tulisannya. Ya. Kena ombak ya tetap masih namanya batu. Nah, kena angin ya tetap masih, tertimbun tanah nanti dihilangin masih. Nah. Ya kalau nulis di atas pasir ya kena ombak hilang. Belajar di masa tua. Tapi enggak semua loh ya. Ya no. Belajar di masa tua lengket terus ya ada. Enggak semua. Nah. mumpung masih kecil terus dipantau, dibina, dididik, nah, diarahkan kepada kebaikan. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar ibnu Abi Salamah, tarbiyah beliau tentang apa? Makan kan? Umar ibnu Abi Salamah ikut makan bersama Rasul satu nampan. Namanya anak-anak. Kalau makan ya untuk hilang. Ngincer sana, ngincer sini, ini dagingnya di sana, ya ke tangannya ke sana. Iwak air sering kono, ya ini tangannya dono. Ini tangannya sana, sana makan. Kemana-mana. Nah, Nabi SAW mengingatkan, ya gulam samillaha. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, baca bismillah. Nah, dan makanlah dengan tangan kananmu. Nah, dan makanlah dari yang terdekatmu. Kul mimma yalik. Dari yang terdekat, yang paling dekat. Jadi enggak sana. Nah, anak kecil ya ngunduhku lah. Tapi kan namanya pendidikan, tarbiyah. Bukan kemudian, yes, anak kecil rapopo lah. Enggak. Tarbiyah diarahkan. Cara makannya dari yang terdekat. Nah, di contoh kayak Nabi SAW. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan demikian. Bagaimana tarbiyah beliau SAW terhadap anak-anak. Dan bagaimana contoh dari mereka para sahabat. Nah, tidak ada di antara mereka yang kemudian... Nah, biarlah anak kecil. Nah, semoga bermanfaat bagi anak pribadi yang berbicara dan juga bagi yang mendengarkan. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.